wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syarhun qala Ibnu Abbasin fil ayati al munafiquna la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillahi inda adai faraidhihi wala yu'minuna bi syai'in min ayatillahi wala yatawakkaluna 'alallahi wala yusalluna idza ghabu wala yu'adduna zakata amwalihim fa akhbarallahu annahum laisu bimu'minina thumma wasafal mu'minina fa qala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum fa'addau faraidahu. Rawahu Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatimin. Wa wajalul qalbi minallahi yastalzimul qiyama bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Wa tarka ma naha anhu. Bukan ini maktub ke fi'li, enggak ya? Dia maktub ke qiyam. Oh, qiyam. Ola as-sudi alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. As-suddi, bukan as-sudi, tapi as-suddi, tasdid. Ola as-suddi alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Huwar rajulu yuridu ay yadzlima aw qala yahimma bi ma'siyatin fayuqalu lahu ittaqillaha fayajilu qalbuhu. Rawahu Ibnu Abi Syaibata wa Ibnu Jaririn. Qauluhu wa idza tudiyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Istadalla as-sahabatu wattabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnati bihadhil ayati wa nadhairiha 'ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Qala Umair ibn Habibin as-sahabiyyu innal imana yazidu wa yanqusu faqila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Qala idza dzakarna Allah wa khasyinahu fadzalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Rawahu Ibnu Sa'din. Wa qala Mujahidun al imanu yazidu wa yanqusu wa huwa qaulun wa 'amalun. Rawahu Ibnu Abi Hatimin wa haqa al ijma'a 'ala dzalika Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaidin wa ghairuhum. Wa qauluhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun ay ya'tabiduna 'alaihi biqulubihim mufawwidina ilaihi umurahum fala yarjuna siwahu wala yaqsiduna illa iyyahu wala yaqsiduna illa iyyahu wala yarghabuna illa ilaihi ya'lamuna anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahul mutasarrifu fil mulki wahdahu wal ma'budu wahdahu la syarika lahu. Wa fil ayati wasful mu'minina haqqan wasful mu'minina haqqan bi salasi maqamatin min maqamatil ihsani wa ya al khaufu wa ziyadatul imani wa tawakkulu 'alallahi wahdah wa hadhihi al maqamatu taqtadi kamalal imani wa husula a'malihi al batinati wal zahirati. Misalu dzalika as-salatu faman aqama salata wa hafadu 'alaiha wa adaz zakata kama amarahu Allahu istalzama dzalikal 'amala bima yaqdiru 'alaihi min minal wajibati Wataraka jami'al muharramati watarka tarka wataraka jami'al muharramati kama qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fakhsyai wal munkari wala dzikrullahi akbar. Tabarakallah. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Qala al-musannif wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Syahidnya di sini wa ala rabbihim yatawakkal. Ya. Masih ingat kemarin ya tawakal ya. Tafwidul amri lillah. Tawakal sempurna dengan melaksanakan sebab. Melaksanakan sebab mesti solahiyatul mahal. Dan tidak ada mudhad yang kontra. Baik. Dan juga ada muliltifat ba'da fi'lil asbab, tidak menoleh ke sebab setelah melakukan sebab. Solahiyatul mahal tepat begitu ya. Namun terkadang Allah juga memberikan pada hamba tanpa sebab. Tanpa sebab. Namun wajib melakukan sebab. Meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Bersandar kepada sebab syirik kepada Allah. Nah, syahidnya di sini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Ya, masih ingat kaidahnya jar majrur yang didahulukan daripada yatawakkalun ini tufidul hasr, pembatasan. Berarti maknanya mereka bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan tawakal adalah amalan qalbu, ya kata Imam Ahmad. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas fil ayah terkait ayat ini, al-munafikun, kaum munafik, kata Ibnu Abbas, ya la yadkhulu fi qulubihim, mereka tidak masuk di kalbu mereka syai'un min dzikrillah inda ada ifaraidihi, tidak masuk di dalam kalbu mereka sedikit pun zikir mengingat Allah ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, makanya riaknya orang munafik dengan riaknya kaum mukminin ini sangat kentara. Kalau riaknya munafik itu full riaknya. Kalau riaknya orang yang beriman, ini syirik asghar, ini ngeri juga, yang lebih mengerikan daripada fitnah dajjal. Dari satu rakaat sholatnya, separohnya ikhlas, separohnya riak. 4 rakaat zuhur misalkan, 2 rakaat riak, 2 rakaat ikhlas. Tapi kalau munafik full riak semua. Ya. Ya. Makanya Allah sebutkan idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka dirinya malas-malasan. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak ingat Allah kecuali sedikit aja. Sedikit aja. Ya. Baik. Wa la yu'minuna bi syai'in min ayatillah. Mereka orang-orang munafik enggak beriman sedikit pun dengan ayat-ayat Allah. Wa la yatawakkaluna 'ala Allah. Mereka juga enggak bertawakal pada Allah. Wa la yusalluna idza ghabu. Wala yu'adduna zakata amwalihim. Ya. Dan mereka tidak melakukan sholat ketika mereka ghabu dalam perjalanan. Mereka tidak hadir gitu. Ya. Wala yu'adduna zakata amwalihim. Mereka pun tidak menunaikan zakat harta mereka. Fa akhbarallahu annahum laysu bimumin. Maka Allah kabarkan mereka bukan orang-orang beriman. Summa wasafal mu'minin. Kemudian Allah mensifati orang-orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang-orang beriman apabila mereka ya disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar kalbu mereka. Fa adda faraidahu, maka orang-orang beriman melaksanakan kewajiban Allah yang diwajibkan pada mereka. Ya, ini diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, ya. Wajilat ya wajalul qalbi minallah, ya diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Ibnu Jarir juga di sini, bahwasanya bergetarnya kalbu ke minallah kepada Allah ketika mendengar nama Allah atau ketika nama Allah disebut, yastalzimu alqiyama bi fi'li ma amara Allah ma amara bih, maka konsekuensinya melaksanakan ya perintah apa yang Allah perintahkan, jangan cuma bergetar aja. Watarka manaha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Qala As-Suddi, kata As-Suddi, makna ayat alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum huwa ar-rajul yuridu ayat 5. Yaitu terkait seseorang yang hendak melakukan kezaliman. Namun ketika disebut nama Allah, bergetar hati dia. Ya. Ingat enggak antum kisah tentang tiga orang pemuda yang masuk ke dalam goa, kemudian ketika mereka masuk ke dalam goa tertutup goa oleh batu besar. Ya, maka mereka enggak bisa membukanya kecuali meminta kepada Allah dengan bertawasul, dengan amal soleh. Apa amal soleh yang salah seorang yang melakukan? Yaitu dia cerita bahwa dia punya saudari sepupu yang sangat cantik. Dia menginginkan, namun saudari sepupunya itu menolak. Sampai akhirnya saudari sepupunya membutuhkan uang yang mendesak dan minta kepada dia, dan dia berikan syarat berzina sama dia. Karena terdesak saudari sepupunya mau. Nah, ketika dia sudah duduk di paha saudari sepupunya, sudah duduk di paha saudari sepupunya, artinya sudah bentar lagi zina, tinggal begitulah. Saudari sepupunya mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau pada Allah. Langsung bergetar dia. Langsung ninggalin saudari sepupunya yang cantik itu, yang sudah diincer-incer. Dan ketika dia bertawasul kepada Allah dengan amal soleh dia tadi, maka pintu pun terbuka. Nah, taib. Au qala yahimma bimaksiatin, atau beliau mengatakan As-Suddi itu orang yang hendak melakukan maksiat. Ya, fa yuqalu lahu makna ma'mun, dikatakan padanya ittaqillah fa yajilu qalbu, bertakwalah engkau pada Allah, bergetarlah kalbunya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir. Ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah iman mereka. Istadalla sahabah, maka para sahabat berdalil, dan juga kalangan tabi'un, ya, wa man tabi'ahum, dan juga tabi'ut tabi'in min ahli sunnah, dari kalangan sunnah, bihadil ayat, berdalil dengan ayat ini. Wa nadha'iriha, dan yang serupa dengan ayat ini, ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah bisa dikatakan bertambah sampai bisa membumbung tinggi sampai langit ketujuh, bisa berkurang hingga sampai ke dasar bumi yang paling dasar, di yang bumi yang tujuh yang paling dasar, sampai hilang. Wa qala Umair ibn Habib, Umair ibn Habib as-sahabi, seorang sahabat yang mulia, Umair bin Habib al-Ansari. Nah, ini beliau mengatakan, innal iman yazidu wa yanqus, iman bertambah berkurang. Wakilalah, maka beliau ditanya, wa ma ziyadatu wa ma nuqsanuhu, apa sebab bertambah dan berkurangnya iman? Qala wa idza dzakarnallaha wa khasyinahu fadzalika ziyadatuhu, kalau kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah, kita takut pada Allah, itulah bertambahnya iman. Wa idza ghafalna wa nasina wa dayya'na fadzalika nuqsanuhu, rawahu Ibnu Sa'din. Naam. Dan juga apabila kita lalai atau kita lupa, kita menyanyiakan, maka itulah berkurangnya iman. Mujahid mengatakan al-iman yazidu wa yanqus wa huwa qaulun wa amalun, rawahu Ibnu Abi Hatim. Mujahid mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman adalah qaulun, ucapan. Nah, yang namanya ucapan, ucapan kolbu dan ucapan lisan. Dan amalan, amalan kolbu dan amalan anggota badan. Ya, rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi sama aja ya, qaulun wa amalun atau qaulun wa amalun wa i'tiqadun, itu sama aja. Ah, udah cukup. Karena kalau maksud qaulun wa amalun, qaulul lisan, qaulul qalb. Amalul jawarih, amalul qalb. Nah, itu sama aja. Baik. Wa haka al ijma' ala dzalik. Asy-Syafi'i dan Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid dan yang lainnya rahimahullahu taala mengutip menghikayatkan ijma' akan hal ini. Ya. Wa qauluhu 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb, ah juga sebentar nih. Ada orang-orang yang berpendapat iman yazid wa yanqus, qaulun wa amalun. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, mereka akan diuji. Benar enggak ucapan mereka iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun? Ya, jangan-jangan mereka ini hanya mengembalikan iman kepada urusan kolbu. ya, kepada urusan kalbu aja. Nah, jadi semuanya kembali ke kalbu. Nah, ya, halwa mau ngapain halwa? Mau ngelihat dia. Nah, suka main HP nih berarti di rumah ini. Nah, ketahuan nih kalau ngelihat HP langsung. Nah, iman sebagian orang mengatakan secara teori iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Akan diuji dia. Ketika dia melihat ada dokter yang menghalalkan zina, dia kembalikan ke kolbu. Lihat dulu kolbunya. Nah, katanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sekarang balik ke kolbu. Itu memang kata Syekh Shalih Fauzan, ini mereka main-main. Mereka bohong, dusta, gombal lah kalau bahasa kita. Dalam ucapan mereka, iman atau adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ujung-ujungnya kembalinya kemana? Ke kolbu. Urusannya urusan kolbu. Nah, ini murjiah. Ya, murjiah demikian, urusannya kembali ke kolbu. Wa qauluhu ala rabbihim yatawakkalun ya'ni ayya'tamiduna alaihi biqulubihim, yaitu mereka beriktimad bersandar alaihi kepada Allah biqulubihim, dengan kolbu mereka. Mufawwidina ilaihi umurahum, mereka menyerahkan ke ilaihi, kepada Allah umurahum, segala perkara mereka. Fala yarjuna siwahu, mereka tidak berharap kepada selainnya selain Allah. Wala yaqsiduna illa iyyahu, mereka tidak menunjukkan kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarghabuna illa ilaihi, ya, mereka tidak berharap kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Ya, ya'maluna anna ma syaa, ya'lamuna anna ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Mereka mengetahui dengan pengetahuan keimanan, mereka mengimani bahwasanya apa yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Wa annahu al-mutasarrifu fil mulki wahdah wal ma'budu wahdah la syarikalah. Bahwa Allah lah al-mutasarrif. Ya. Allah lah yang dialah yang menjalankan, yang bertindak dalam kerajaannya semata, yang diibadahi semata, yang tiada sekutu baginya. Wa fil ayati, dan di dalam ayat ini, wasful mu'minin, terdapat sifat kaum mu'minin, haqqan, yang sebenar-benarnya. Bisalasi maqamatin min maqamatil ihsan. Ya, dengan tiga derajat kedudukan ihsan, yaitu al-khawf, ziyadatul iman, tawakkal kepada Allah, tawakkul ala Allah. Ya, khauf, wajilat qulubuhum, takut mereka kan. Ya, zadathum imana, ya, tambah imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, sifat tawakkul. Ya. Wa hadhil maqamat, yaitu takut kepada Allah, tambah imannya, bertawakal pada Allah, dan tiga kedudukan ini taqtadi kamalal iman. Hal ini tentu ya menunjukkan akan kesempurnaan iman. Wa husula a'malihi al-batinati wa dhahirati, dan terwujudnya amal dia baik lahir maupun batin. Misalnya dzalika as-shalat, semisalnya salat. Faman aqama shalah, siapa yang menegakkan salat, mengerjakan salat, wa hafadha 'alaiha, dia menjaga salatnya. Wa adda az-zakata, dia menunaikan zakat kama amara Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, istalzama dzalika al-amal bima yaqdiru 'alaihi minal wajibati wa tarka jami'al muharramat. Ya, maka hal ini berkonsekuensi dia mengamalkan apa yang dia sanggup berupa kewajiban-kewajiban yang dia sanggup. Dari kewajiban apa yang bima yaqdiru alaih, sesuai dengan kesanggupan dia, minal wajibat, dari berbagai kewajiban. Namun kalau watar ke jami'al muharramat, bukan bima yaqdiru alaih, memang dia harus tinggalkan. Karena kaedahnya kalau perintah kita lakukan semampu kita, tapi kalau larangan jauhi. Ya. Taib. Apa yang aku perintahkan pada kalian, kata Nabi, fa'tu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum an fajtanibu. Namun apa yang aku larang kalian, jauhilah. Taib. Kama qala ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah adalah lebih besar dari ibadah yang lain. Nah, kalau ada orang nih udah sholat tapi ternyata perbuatan keji dan mungkarnya nggak hilang-hilang, Gimana dong tuh? Begini ya, kita pernah sering kali menyalahkan sholat ya. Dan ini orang liberal bermain di sini. Buat apa sholat tuh? Ternyata dia korupsi, ternyata dia begini, ternyata begitu. Ya, pertama, kalau sholatnya benar ikhlas, caranya benar, khusyuk, itu betul-betul mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, ternyata dia sudah ikhlas, ternyata dia masih berbuat mungkar, tetap aja sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begini, misal, ada orang sholat, tapi kok dia masih korupsi, untung dia sholat. Kalau dia nggak sholat, bukan cuma korupsi. Parah. Bunuh orang, jadi apa lagi. Jadi ada berbagai kemungkaran yang tercegah dengan dia melaksanakan sholat. Ya. Jadi alhamdulillah dia udah sholat tuh. Maka kemungkarannya mungkin cuma korupsi. Coba kalau nggak ada sholat, nggak ada sholatnya, kemungkarannya apa lagi? Nah itu jangan kita biarkan orang-orang liberal masuk di sini. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin syarhun qala ibn al-qayyim ay Allahu wahdahu kafika wa kafi atba'aka fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin wa hadha ikhtiyaru shaykhi al-islami ibnu temyata waqila al-ma'na hasbukallahu wa hasbukal mu'minuna qala ibnu al-qayyim wa hadha khata'un mahdun la yajuzu hamlul ayati alaihi fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdahu katawakkuli wat taqwa wal ibadati qala ta'ala wa ayyuridu ay yakhda'una fa inna hasbakallahu walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin fa farraqa baina al hasbi wa ta'yidi fa ja'ala al hasba lahu wahdah wa ja'ala at ta'yida lahu binasrihi wa bi ibadihi wa athna 'ala ahli tauhidi min ibadihi haythu afraduhu bilhasbi wa qala ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa lam yakulu hasbunallahu wa rasuluhu wa nadhiru hadha qawlihi subhanahu wa ta'ala wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun fata'ammala kaifa ja'ala al-ita'a lillahi wa rasulihi wa ja'ala al-hasba lahu wahdah falam yakul hasbunallahu wa rasuluhu bal ja'alahu khalisa haqqihi kama qala inna ilallahi raghibun faj'al ar-rugbata ilahi wahdah kama qala wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab far-rugbatu wa tawakkulu wal inabatu wal hasbu lillahi wahdah kama anna al ibadata wat taqwa was sujuda wan nadhra wal halfa wal halifa la yakuna illa la yakunu illa lahu subhanahu wa ta'ala intaha wa bihadha yatabayyanu mutabaqatul ayati li tarjamati fa idza kana huwal kafi li 'abdihi wa wajaba alla yatawakkalu illa alaihi wa mata alla an itu aslinya an berarti itu tawakkal mansub. Oh iya, juga wajaba alla yutawakkala. Yang dijadikan tempat tawakkal. Wajaba alla yutawakkala illa alaihi. Wa mata annaftu iltafata. Iltafata. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwahu wukila ila minattafti minal manil ila manil tafata ilaihi wukila ilal manaf, manal manil manil tafati manil tafata ilaihi wa kama fil hadithi man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Naam. Di mana tadi? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu, ya, dan juga bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau. Ya, Ibn Qayyim menjelaskan ay Allahu wahdah kafika di ayat ini. Wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan orang-orang beriman yang mengikutimu. Kata Ibn Qayyim, ya, Allahu wahdahu kafika, Allah hanya semata sendiri, dia saja yang mencukupi engkau. Wa kafi atba'aka, dan mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka kalian tidak membutuhkan selain Allah, selainnya di samping Allah. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait makna di ayat. Wa qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa hadha khata'un mahdun. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wakila, kemudian ada yang mengatakan al makna hasbukallah wa hasbuna wa hasbuka al mu'minun. Nah, ada juga yang mengatakan cukuplah Allah dan cukuplah orang-orang beriman sebagai penolong engkau. Nah, kata Ibnu Qayyim, ada khata'un mahdun. Ini murni salah ini. Ya, mahdun ini betul-betul murni kekeliruan. Ya, la yajuz hamlul ayat alaih. Ya, enggak boleh dibawa ayat ini dengan makna seperti di atas. Kan makna di atas apa? Cukuplah Allah dan cukuplah buat penolong engkau dan cukuplah kaum mukminin untuk penolong engkau. Enggak boleh. Fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdahu. Ya, karena yang namanya kecukupan, perlindungan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Katawakkuli wa taqwa wal ibadati. Semisal tawakal, takwa, ibadah yang lainnya hanya kepada Allah. Ya. Qala ta'ala. Wa iyuridu ay yakhda'unaka fa inna hasbaka Allah. Hujannya. Wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka bermaksud menipu engkau wahai nabi, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu. Ya, binasrihi, dengan pertolongannya. Ya, wa bil mu'minin, dan juga dialah Allah yang menolong engkau dan kaum mukminin. Fa farraqa bainal hasbi wat ta'yidi. Maka di sini Allah membedakan antara al-hasab, memberikan kecukupan, dan ta'yid, menguatkan, memberikan dukungan. Faja'al al-hasba lahu wahdah. Maka Allah menjadikan yang namanya al-hasba, ya, yaitu memberikan kecukupan hanya bagi Allah. Waja'al at-ta'yid lahu binasrihi wa ibadihi. Dan Allah menjadikan at-ta'yid, ya, at-ta'yid itu yaitu ta'yid, dukungan atau penguatan kepada nabi, binasrihi, dengan pertolongan Allah, wa bi ibadihi, dan kaum mukminin. Beda ya. Nah, beda di sini kan, kalau al-hasbu hanya dari Allah. Wa asna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasbi. Ya. Tapi perhatikan di ayat tadi, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang menguatkan engkau dengan pertolongannya, ya, beserta kaum mukminin. Tapi kalau fa inna hasbaka Allah, fa'as, yang mencukupi engkau hanya Allah. Ya. Baik. Nah, kemudian Allah memuji ahli tauhid dari kalangan hamba-hambanya tatkala mereka memurnikan Allah, mereka mengesakan Allah dalam al-hasbi, bil hasbi itu adalah masalah kecukupan. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ini, peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud, musyrikin mengancam kaum mukminin. Ya, alladzina qala lahumun nas, itu ketika orang-orang kaum musyrikin berkata kepada mereka, kepada kaum mukminin, innan nas, sesungguhnya manusia nanti dari seluruh kabilah-kabilah Arab, qad jama'u lakum, semua ngumpul untuk nyerang kalian. Fakhshawhum, ayo takut kamu sama mereka. Ternyata itu Allah sebutkan, fazadahum imana. Semakin diancam, semakin bertambah iman. Ya, wa qalu, mereka mengatakan, hasbunallah. Nah, itu lihat. Cukuplah Allah penolong kami, wa ni'mal wakil. Dan dialah sebaik-baik pelindung. Walam yakul hasbunallah wa rasuluh. Mereka enggak mengatakan cukuplah kami bagi Allah dan Rasulnya, enggak. Ya. Wa nadhiru hadza qauluhu subhana, yang serupa dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilaihi raghibun. Nah, perhatikan di sini. Ya. Yang serupa dengan ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah, ya, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong kami. Sayu'tinallah, maka Allah kelak akan memberikan kepada kami min fadlih, ya, dari karunia-Nya, wa rasuluh, dan juga rasul-Nya. Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula rasul-Nya. Dan demikian pula rasul-Nya. Taib. Ya. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Ya. Fata'amal, maka perhatikanlah kaifa ja'alal ita Allah wa rasuli. Ya, bagaimana, perhatikanlah di sini. Bagaimana Allah menjadikan al-ita, melakukan pemberian, sayu'tina, al-ita itu ata yu' ata, ya, itu berarti kan al-ita, ya, yu'ti, ya, al-ita, Allah menjadikan al-ita pemberian di situ, ya, pemberian Allah dan Rasul. Ya, nanti Allah dan Rasul akan memberikan kepada kami dari fadl, dari karunia-Nya. Namun kalau hasbunallah, ah, al-hasbu wa ja'ala al-hasba lahu wahda, dan Allah menjadikan al-hasba, kecukupan, hanya pada Allah semata. Falam yakul, ya, Allah tidak berfirman wa qalu hasbunallah wa rasuluh, enggak, tetapi hasbunallah, ya enggak. Taib. Bal ja'alahu khalisah haqqih, bahkan Allah menjadikan murni haknya itu, yaitu al-hasbu. Sebagaimana Allah berfirman, bal inna ilallah raghibun. Kami hanya berharap kepada Allah. Faja'ala raghbata ilaihi wahdah, Allah menjadikan raghbah, ya, keinginan berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabb, sebagaimana firman Allah, wa ila rabbika farghab, maka kepada Rabbmu lah kalian berharap. Farghbatu wattawakkulu wal inabatu wal hasbu lillah. Ini ibadah semua. Raghbah berharap, tawakal, inabah kembali, al-hasbu, meminta kecukupan itu hanya milik Allah semata. Kama annal ibadata wa taqwa wa sujuda wa nadra wal halifa la yakunu illa lahu subhanah. Intaha. Sebagaimana semua ibadah disebutkan. Ya, ibadah, taqwa, sujud, nadar, sumpah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Wa bihada, maka berdasarkan hal ini, yatabayyanu mutabaqatul ayati litarjamah. Jelaslah. Ya, jelaslah di sini korelasi antara ayat dan bab ini. Fa idza kana huwa al-kafi li abdih, maka jika Allah lah yang mencukupi hambanya, wajaba alla yutawakkala illa alaihi. Ya. Maka wajib untuk tidak bertawakal, atau alla yatawakkala juga bisa, alla yatawakkala illa alaihi, kecuali hanya kepada-Nya. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwah, kapan saja kalbunya menoleh kepada selain Allah, dalam masalah tawakal, wukila ila man iltafata ilaih, maka dia akan diserahkan kepada tempat di mana dia menoleh tersebut. Sebagaimana dalam hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia akan dijadikan, ya, dia akan diserahkan kepada sesuatu tadi. Ya, artinya dia tidak dilindungi oleh Allah. Nah, fadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa quluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Syarhun qala Ibnu al-Qayyim ay kafihin wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala mat'ama wa waqiyahu wa faqiyahu fala matma'a fihi li'aduwin wala yadurruhu ila adan la budda minhu kalhurri wal burdi kalharri kalharri panas kalharri wal burdi bardi wal dingin bardi, wal jau'i jo' lapar wal jau'i wal atosi wa amma ayyadurruhu bima yablughu bihi muradahu fala yakunu abadan wal farqa bainal adal adal ladhi wa farqun bainal ada wa farqun bainal ada alladhi huwa fid zahiri ida'an wa fil ida'un ida'un wa fil haqiqati ihsanun ihsanun wa itrarun bi nafsihi wa bainad darri darari darri wa bainad darri alladhi yatas. Oh, kalau di saya doror, kalau di antum apa? Ro-nya satu-satu. Berarti dur kalau di antum. Nah, kalau ini. Kalau di ana doror, ro-nya dua. Terus wa bainad durri alladhi yatasaffa bihi minhu. Qala ba'du salafi ja'alallaha likulli amalin ja'alallahu. Ja'alallahu likulli amalin jaza'an min nafsihi wa ja'ala jaza'un maqul jaza'at tawakkuli alaihi nafsi nafsa maqul sani nafsa kifayatihi faqala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa lam yaqul walahu kada wa kada min al ajzi ajri kama qala fil a'mali bal ja'ala nafsahu subhanahu kafi abdihi al-mutawakkilu itu ma'tuf apa tabi al-mutawakkili al-mutawakkili alaihi wa hasabuhu wa kiyahu wa hasbahu wa hasbahu wa kiyahu falau tawakkala al-abdu ala Allahi haqqun haqqu tawakkulihi haqqa tawakkulih wakadatihi as-samawati wakadathu as-samawati as-samawatu as-samawatu isim kadat as-samawatu wal ardu wa man fihinna li laja'ala lahu makhrajan wa kafahu wa nasrahu intaha wa fi asari rawahu Ahmadu fi zuhdi an wahbin wan wahbi bini munabbih qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kutubihi bi izzati innahu mani tasoma manitasoma bi fakadathu al-samawatu biman fihinna wal arduna biman fihinna wal arduna mulhaq jamak mudzakkar salim aradun ra'nya fathah bukan ardun tapi aradun wal arduna biman fihinna fa inni aj'al lahu min dhalika makhrajan wa fa inni aj'alu lahu ja'alu lahu min dhalika makhrajan wa man lam ya'tasim bi fa inni fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama'i wa akhsifu min tahti qadamaihi al-ardi al-ardu fa ja'aluhu fil hawa'i summa akiluhu ila nafsihi kafabi li abdi malan idza kana abdi fi bukan malan ma'alan iya ma'alan idza kana abdi fi ta'ati u'tihi qabla an yas'alani wa astajibu lahu qabla an yad'uni qabla an yad'uani kan ada an-nya iya an yad'uani fa ana a'lamu bi hajatihi allati tarfaqu bihi minhu. Baik. Qala al-musannif. Wa qawluhu wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah yang akan mencukupinya. Qala Ibnu Qayyim kata pensyarah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ibnu Qayyim mengatakan aika fihi Allah yang akan mencukupkan dia. Wa man kana Allahu kafihi kafiyahu khobar kana ya wa waqiyahu. Nah barang siapa yang Allah menjadi sesuatu yang mencukupinya, zat yang melindunginya, fala matma'a fihi li'aduwihi, maka musuhnya tidak akan bisa mencelakakan dia ya, wala yadurruhu, musuhnya tidak akan bisa memberikan mudarat pada dia, illa adan labudda minhu ya, kecuali rasa sakit yang memang harus ada dari yang bisa mengenai dia, kalau harus misal panas wal barat ya. Adan itu gangguan ya, rasa dingin, juk, lapar, wal atas dan haus. Wa amma ayadurrahu bima yablugu bihi muradahu fala yakunu abada. Adapun kalau musuh itu harus memberikan mudarat, mencelakakan dia dengan sesuatu untuk mencapai harapan darinya, maka itu tidak akan tercapai selama-lamanya. Wa farqun, maka perbedaan bainal adza alladhi huwa fi dhahir idaun wa fil haqiqah ihsanun wa idrarun bi nafsi wa bainad darari alladhi yatashaffa bihi minhu. Nah, di sini jelas ada perbedaan antara ada gangguan yang memang itu pada lahiriah ya, izaknya ya, rasa gangguannya semisal lapar, haus, itu memang dia pasti kena haus, dingin, panas ya, maupun secara hakikat. Ini jelas sekali beda ya, maupun secara hakikat ada kebaikan, ada idrar, memudaratan untuk dirinya, dan antara dharar yang dia bisa sembuh darinya. Qala ba'du salaf. Sebagian salaf mengatakan, ja'alallahu likulli amal jaza'an min nafsi. Allah menjadikan bagi setiap amal, amal balasan sejenis dengan amal itu sendiri. Ya. Wa ja'ala jaza'at tawakkul 'alaihi nafsa kifayatihi. Dan Allah menjadikan pahala bagi orang yang bertawakal kepada Allah yaitu dengan adanya kecukupan dari Allah. Ya, kalau bertawakal pada Allah, ya Allah akan cukupkan. Makanya Allah selalu katakan sebagai jawabu syak, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Wa lam yaqul falahu kada wa kada minal ajr. Allah tidak berfirman, siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia dapat pahala begini begitu. Enggak. Kama qala fi fil amal. Sebagaimana Allah berfirman dalam banyak amal-amal. Kalau kita kerjakan dia dapat pahala ini, pahala itu. Tapi kalau tawakal, karena dia menyerahkan urusannya pada Allah, berarti balasannya sesuai dengan hal tersebut. Yaitu dia akan dicukupi oleh Allah. Ya. Bal ja'ala nafsahu subhanah kafiya abadihi al-mutawakkil alaih. Bahkan Allah menjadikan dirinya semata, dirinya sendiri sebagai zat yang mencukupi hambanya yang bertawakal padanya tadi. Wa hasbahu, dan Allah mencukupinya. Wa waqiyahu, melindunginya. Falau tawakkala 'ala abdi 'ala Allah haqqa tawakkuli, seandainya seorang hamba bertawakal dengan sebenar-benar kepada Allah, kaadat hussamawati wal ardu wa man fihinna. Ya. Ya, apa namanya? Meskipun seluruh langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di keduanya, kaadat hu, ini kaadat hu, ini bukan temannya kada ya. Tapi kada yakidu, bukan kada yakadu. Kalau kada yakadu itu af'alu syuru, makanya gak ada khobarnya. Tapi ini kada yakidu. Kada yakidu itu apa namanya, makida, memberikan tipu daya gitu ya. Tapi meskipun semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dan semua yang ada di sisinya, berarti as-samawatu itu ya fa'il, bukan isim, hendak memberikan tipu daya dia kepada dia, la ja'ala lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa kafahu, dan Allah akan mencukupinya. Intaha. Wa nasarahu, dan Allah akan menolongnya. Wa fi asarin rawahu Ahmad, di dalam asar yang diriwayatkan Imam Ahmad fi Zuhud, di dalam kitab Zuhud, an Wahab ibn Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kutubih, ya Allah azza wa jalla berfirman dalam sebagian kitab-kitabnya, bi izzati, ba'nya ba' qasam, maka demi kemuliaanku, innahu man ittasama bi fakadatus samawati biman fihinna, sesungguhnya siapa yang beriktisam ya, yang berlindung kepadaku, maka seluruh langit dan apa-apa yang ada di dalamnya, seluruh bumi dan apa-apa yang di dalamnya, hendak memberikan tipu daya kepada dia, fa inni aj'alu lahu min dzalika makhraja, aku akan menjadikan untuk hambaku yang berlindung kepadaku jalan keluar. Wa man lam ya'tasim bi, siapa yang tidak meminta perlindungan padaku, fa inni aqta'u bi yadayhi min asbabis sama, maka aku akan memutus kedua tangannya dari sebab-sebab langit ya, wa akhsifu, dan aku akan hempaskan dia, min tahti qadamai al-ardha ya, dan aku akan hempaskan bumi dari kedua dari bawah kedua kakinya ya. Fa aj'alu fil hawa, aku akan jadikan dia ada di antara di udara. Tsumma akiduhu ila nafsi. Ya. Aku serahkan ia kepada dirinya sendiri. Kafa bi li abdi ma'ala. Maka cukuplah aku sebagai pelindung bagi hambaku. Idza kana abdi fi ta'ati utihi. Jika hambaku mentaatiku, aku akan memberikan dia. Qabla ayas alani, sebelum dia meminta kepadaku. Wa astajib lahu qabla ayad'uani, aku akan kabulkan doanya sebelum dia berdoa kepadaku. Fa ana a'lamu bihajatihi allati tarfaqu bihi minhu, akulah yang mengetahui kebutuhannya yang ada bersamanya daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Nah, fadal. Bismillah. Qala rahimahullah, wa fil ayati dalilun ala fadli tawakkuli wa annahu a'zamul asbabi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, li'anna allaha allaqal jumlata al-akhirata ala al-ula ta'liqal jazai ala syarti, fayamtani'u an yakuna wujudu syarti ka'adamihi, li'anna ta'ala rattabal hukma ala al-wasfi al-munasibi lahu, fa'ulima anna tawakkulahu huwa sababu kaunillahi hasban lahu. Wa fihi tanbihun 'ala al-qiyami bil asbabi ma'a tawakkuli, li'anna ta'ala dzakara taqwa thumma dzakara tawakkula kama qala wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, faj'ala tawakkula ma'a taqwa alladhi huwa qiyamun bil asbabil ma'muri biha, fatawakkulu bidunil qiyami bil asbabi al ma'muri biha ajzun mahdun, wa in kana mashuban binaw'i min tawakkuli fala yanbaghi lil abdi an yaj'ala tawakkulahu ajizan wala ajzata wala ajzahu tawakkulan, bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbabi allati la yatimul maqsudu illa biha kulluha, wa dzakarahu ibnul qayyim bi ma'nahu. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin qala hasbunallahu wa ni'mal wakili qala ha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nari wa qala ha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syarhun qawluhu hasbunallahu ay kafihi kafina fala natawakkalu illa alaihi. Qala ta'ala alaysa Allahu bikafin abdah. Qawluhu wa ni'mal wakili ay ni'mal mawkuli ilaihi. Kama qala ta'ala wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Fa wa makhsusu ni'amin ni'mah. Wa makhsusu ni'min ni'amin ni'mah. Itu kan mim babil hikayah. Kan ayat wa ni'mal wakil. Wa makhsusu ni'mah mahdhufun taqdiruhu huwa Qala Ibnul Qayyim huwa hasbu min hasbu man fi'il temannya bisa. Huwa hasbu man tawakkala 'alaihi wa kafi man laja ilaihi. Wa huwa alladhi yu'minu khawfal khaifi wa yujiru al-mustajiri al-mustajira. Faman tawallahu wastansara bihi wa tawakkala 'alaihi wa anqata'a bikulliyatihi ilaihi tawallahu wa hafadhahu wa harasahu wa sanahu. Itu maknanya sama itu semua. Tawallahu, hafidhahu, harasahu wa sanahu. Terus wa man khafahu wattaqahu ammanahu mimma yakhafu wa yahdharu wa yajlibu ilaihi ma yahtaju ilaihi minal manafi'i. Qawluhu qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nari qala ta'ala qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alahumul akhsarin. Baik. Asbab. Ya, wa fil ayati, maka di dalam ayat-ayat di atas dalilun, terdapat dalil ala fadli tawakkuli, akan keutamaan bertawakal. Wa anna wa'adhamul asbab fi jalbil manafi. Dan tawakal adalah sebab yang paling besar dalam mendatangkan manfaat, wadaf il madari, dan menghilangkan mencegah dari menolak bahaya. Lian Allah, karena Allah Ta'ala alaqa al-jumlata al-akhirata, ya, menggantungkan jumlah atau kalimat, ya, yang akhir alal ula, kepada yang pertama ta'liqal jaza, ya, sebagai ketergantungan balasan, ya. Jadi syaratnya itu, ya, ala syarti, pada syarat. Kan ayatnya tadi apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi Allah menggantungkan, kalau mau dapat kecukupan dari Allah mesti terpenuhi syarat. Yaitu syaratnya apa? Fi'il syaratnya wa may yatawakkal 'alallah. Maka Allah akan mencukupinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi Allah menggantungkan di kalimat yang akhir, di jumlah yang akhir, fahuwa hasbuh, kepada kalimat yang pertama, ta'liqal jaza, keterkaitan jaza ala syart. Syaratnya apa? Wa may yatawakkal 'alallah. Fayamtani wa yakuna wujuda syarti ka'adamihi. Ya. Maka yamtani di sini tercegah, di sini tidak dapat, ya. Tidak dapat kecukupan dari Allah, ya, ayakuna wujudu syarti, kalau, ya, itu tidak tercegah ka'adamihi, seperti tidak adanya. Jadi keberadaan syarat di sini tidak bisa tidak bisa dianggap tidak ada. Li'annahu qala rattabal hukma 'alal wasfi al-munasibi lahu. Li'annahu ta'ala rattabal hukma. Karena Allah mengurutkan, ya, hukum terhadap permasalahan itu sesuai dengan haknya, sesuai yang sesuai dengannya. Fa ulima, maka diketahuilah di sini anna tawakkulahu, bahwa bertawakal pada Allah huwa sababu kaunillahi hasban lahu. Itulah sebab yang menjadikan Allah sebagai pelindung baginya. Ya. Fiha juga di sini disebutkan, ya, yang apa yang jadi dalil faedah dari ayat di atas, tanbihun al qiyam bil asbab. Ya, ini sebagai ada peringatan untuk melaksanakan sebab. Ma'at tawakul disertai tawakal. Tadi ya saya sudah sering bilang meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Lianna ta'ala dzikrat taqwa, karena Allah menyebutkan taqwa. Tsumma dzakarat tawakkulah, kemudian Allah menyebutkan tawakul. Kama qala wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah pada Allah ya, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal, kaum mukminin bertawakal tidak kepada yang lain. Faja'alat tawakkula ma'at taqwa alladhi huwa qiyamun bil asbab al ma'muri biha. Maka Allah menjadikan tawakal ya beserta takwa yaitu melaksanakan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Fattawakkulu bidunil qiyam bil asbab, maka tawakal tanpa melaksanakan sebab al ma'muri biha yang diperintahkan ajzun mahdun, yaitu berarti ajzun mahdun, kelemahan semata, murni kelemahan. Wa in kana masyuban binau'in minat tawakkul. Ya. Walaupun telah tercampuri dengan sedikit tawakul dari jenis tawakal. Falayan bagi lil abdi, maka sudah sepatutnya bagi hamba ayat ja'alat tawakkulahu ajzan. Ya. Maka sudah apa tidak sepatutnya bagi hamba menjadikan tawakulnya itu malah menjadi kelemahan. Ya. Wa ajzahu tawakkulan, jangan jadikan juga kelemahan dia sebagai tawakal. Bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab. Bahkan dijadikan tawakal dia itu juga ya bagian dari sebab-sebab allati la yatimmu al-maqsudu illa biha kulliha. Ya. Ya. Jadi ia hendaknya dia menjadikan tawakalnya salah satu sebab tercapainya apa-apa yang diinginkan. Ya. Yang tidak akan sempurna tujuannya kecuali dengan tawakal, kecuali dengan asbab. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim secara makna. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini ucapan Nabi Ibrahim. Cukuplah bagi Allah penolongku dan dia sebaik-baik pelindung. Qala, ini diucapkan oleh Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dia dilempar ke api. Qala mujahidun, ini diucapkan oleh Mujahid hina qal ya hina qalu, ketika mereka musyrikin setelah mengalahkan kaum mukminin di Uhud, mereka mengancam inna nasa qad jama'u lakum, orang-orang semua berbagai kabilah akan ngumpul menyerang kalian. Fakhshawhum, ayo takut kalian sama mereka. Ternyata wazadahum imana, ternyata ini malah menambah iman mereka. Ya, penjelasannya perkataan Nabi Ibrahim hasbunallah ay kafina, Allah yang mencukupkan kami. Fala natawakkalu ila alih, maka kita tidak bertawakal kecuali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya. Wa qawlu, dan firman Allah wa ni'mal wakil, ni'ma al mawkul ilaih. Wakil maksudnya ni'ma ya, dan sebaik-baik wakil maksudnya sebaik-baik al mawkul. Ya, sebaik-baik al-mawkul yaitu sebaik-baik yang diwakilkan gitu. Ya. Sebaik-baik zat yang kepadanya kita titipkan diri kita kepadanya. Ya. Wa tasimu bihamdillahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebagaimana firman Allah ya. Maka beriktisamlah, berpeganglah kalian dengan Allah, huwa maulakum, dialah pelindung kalian ya, dan dia sebaik-baik maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Wa makhsusu ni'ma mahdhuf taqdiruhu huwa, yang dikhususkan dari kata ni'ma ini dihadzaf takdirnya huwa. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan huwa hasbu man tawakkala alaih, dialah Allah yang cukuplah Allah sebagai pelindung orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa kafa wa kafi man laja ilaih, dan dialah yang mencukupi siapa yang berlindung kepadanya. Wa huwa alladhi yu'minu khaufal khaifi, dialah yang memberikan rasa aman ya kepada ketakutan orang yang takut. Wa yujiru al mustajira, Dialah yang melindungi orang yang minta perlindungan. Faman tawallahu wastansarahu, siapa yang minta tolong kepadanya, meminta perlindungan padanya, meminta tolong padanya, wa tawakkal alaih, bertawakal padanya, wan qata'a bi kulliyatihi ilaihi, wan qata'a. Apa maksudnya ini? Dan dia mengamankan, ya, dan dia memutus, ya, bi kulliyatihi ilaihi. Apa maksudnya ini, ya? Nah, ini saya bingung nih maksudnya nih. Waman kotoa bikuliyatihi ilaih. Diterjemahin letterlock gak enak. Apa wakilah enaknya maknanya? Hah? Ya maknanya mungkin memurnikan segala sesuatu kepadanya. Jadi dia memutus segala sesuatu. Hanya dia putus kepada selain Allah. Hanya diberikan kepada Allah. Nah, itu mungkin maknanya. Maka tawallahu, maka Allah akan memberikan perlindungan padanya. Harosahu, sama melindungi dia, menjaganya. Wahabidah, wasonahu, ya hafidahu, sonahu, itu maknanya sama. Waman khafahu, wattaqahu, amanahu. Siapa yang ya takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan rasa aman pada dia. Mimma yakhafu, dari apa yang dia takuti. Wayahdaru, wayajlibu ilaih. Dan dari apa yang dia waspadai, ya, wa yajlibu ilaih, dan Allah akan memberikan padanya ma yahtaju ilaih minal manafi, ke manfaat-manfaat yang dia butuhkan. Ya, dia akan mendatangkan manfaat apa yang dibutuhkan. Summa qauluhu qala Ibrahim, ini diucapkan Ibrahim hina qul ulqiya binar, ketika dilemparkan ke api. Qalu harrikuhu, mereka mengatakan bakarlah dia. Ya. Wansuru alihatakum, bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi dengan membakar Ibrahim seakan-akan membantu Togut. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukannya. Kulna, kata Allah, kami berfirman, ya naru wahai api, kunibar dan wasalaman ala Ibrahim. Ya, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, fadab. Berikutnya. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا القرة عليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركبة من ومر به ركب فاعل dari ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون قالوا نريد المدينة قال فهل أنتم مبلغون Muhammadan anni risalatan qalu na'am qala faida wa fitumuhu fa akhbiruhu ana qad ajma'na as-sayra ilayhi wa ila ashabahu wa ila ashabihi linasta'sila Bakiyatahum. Famarra ar-ru'bu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi hamra'il asadi fa akhbaruhu billadhi qala Abu Sufyan fa qala hasbunallahu wa ni'mal wakilu fa fi hatainil qastaini kisatain. Kisataini fadallu hadhil kalim. Fadlu hadhil kalimatil adimati wa annaha qaulul khalilaini alaihuma alaihima as-salatu wassalamu fis sidaidi wajadaidi wassadaihi waja'a fil hadis fisadaidi fisadaihi pakai huruf shin fisadaihi ah fisadaihi waja'a fil hadisi idza waqatum waqatum idza waqatum fil amril adhimi faqulu faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Hasbunallah wa ni'mal wakilu. Baik. Wa qawlu qalaha Muhammadun hasbunallahu wa ni'mal wakil pertama diucapkan oleh Ibrahim dan juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hina qalu ketika mereka mengatakan innana saqad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika musyrikin mengatakan orang-orang dari berbagai kabilah setelah ngumpul mau nyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Namun ternyata ini malah menambah keimanan mereka. Dan mereka, kaum mukminin mengatakan, cukuplah Allah pelindung bagi kami. Dan dia sebaik-baik pelindung. Wadhalika ba'da munsharafi Quraisy. Ini setelah perginya kaum Quraisy wal Ahzab dan berbagai hizib, sekutu-sekutu Quraisy dari berbagai kabilah min Uhudin dari Uhud balaghahu anna Abu Sufyan telah sampai kepada Nabi bahwasanya Abu Sufyan wa man ma'ahu dan orang-orang bersamanya qad ajma'u al-qarrata 'alaihim ya bahwasanya Abu Sufyan dan orang-orang yang pasukan yang bersamanya telah bersepakat telah mengumpulkan karrah ya ingin menyerang ulang menyerang Nabi lagi fa kharaja Nabi fi sab'ina raqiban maka Nabi keluar bersama 70 pasukan yang berkendara hatta antaha ila Hamral Asad sampai kepada sebuah tempat namanya Hamral Asad ya mau terletak yang di apa ini sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan Madinah ya kurang lebih 13 kilo. Ya. Fa'alqallahu ar-rukba fi qulubi fi qalbi Abi Sufyan faraja'a. Namun Allah ya telah melemparkan rasa takut, menurunkan rasa takut ke dalam qalbu Abi Sufyan sehingga Abi Sufyan pun pulang ila Makkah ke Makkah ya waman ma'ahu dan orang-orang pasukan yang bersamanya. Famarra bihi raqbun min Abdul Qais. Ya, namun ada sekelompok pengendara dari Abdul Qais yang berjumpa dengan Abu Sufyan. Waqala Abu Sufyan mengatakan, "Aina turidun?" Sekelompok pengendara. Kemana kalian pengen pergi? Qalu nuridul Madinata. Kami mau pergi ke Madinah. Ya. Qala, "Wa hal antum muballighuna anni Muhammadan risalatan?" Kata Abu Sufyan, "Apakah kamu mau menyampaikan sebuah surat?" Jadi untuk Muhammad mereka menjawab iya na'am apa itu fa idza wa fi tumuhu fa akhbiruhu kalau kalian menyampaikan pada dia kabarkan pada dia anna qad ajma'na as-sayra ilai bahwa kami telah mengumpulkan as-sayr ya perjalanan artinya udah siapin pasukan menuju kepadanya wa ila ashabi dan teman-temannya linastaksila baqiyatahum agar kami akan menghancurkan sisa-sisa mereka karena kan ini yang tersisa dari kaum mukminin setelah kekalahan di Uhud Umar ar-Raqbu bi Rasulillah akhirnya pengendara dari Abdul Qais tadi berjumpa Rasulullah yang bawa surat Abu Sufyan ya wa huwa bi Hamra'il Asad yaitu di Hamra'il Asad fa akhbaru maka mereka mengatakan billadzi qala Abu Sufyan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan ancaman itu. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung bagi kami dan ya dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Fa fil kisatain di dua kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim dilempar ke api dan Nabi Muhammad SAW diancam, fadlu hadir kalimatil azimah, terdapat keutamaan kalimat yang agung ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annaha, kalimat ini qaulul khalilain, adalah dua ucapan dua khalil. Ya, nah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihima assalatu wassalam. Ya. Taib. Fisyada'idi. Itu kedua ucapan tersebut dalam fisyada'id, dalam berbagai situasi genting. Waja'a fil hadis, oleh karena itu terdapat keterangan dalam sebuah hadis, idza waqa'tum fil amri al-azim, jika kalian ya terjatuh ke dalam sebuah permasalahan yang besar, faqulu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Taib, selesai ya. Nanti kita masuk ke bab 33. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.